Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'an. Fahimah asyarakat ikhwah rahimahni wa rahimakumullah. Pada materi di malam hari ini, pembahasannya akan kita sampaikan adalah membacakan salah satu dari risalah Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, yaitu Bulughul Maram, yang terkumpul di dalam risalah tersebut hadis-hadis yang berkaitan tentang masail al-fiqhiyah. Dan pembahasan kita pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis yang ketiga seputar permasalahan babul miyah, bab seputar air berikut hukum-hukumnya. Pada hadis yang ketiga di dalam risalah tersebut, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan riwayat dari sahabat Rasul yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala an. Beliau menyebutkan secara marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ma'a la yunajjizuhu syai'un." Innal ma'a la yunajjizuhu syai'. Illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyebabkan air tersebut, kata Rasul, menjadi najis, terkecuali apabila air itu dikalahkan oleh najis, dilihat dari aromanya atau rasanya atau warnanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah. Ditambahkan dalam riwayat Al-Imamul Baihaqi disebutkan dengan lafaz al-ma'u tahurun illa ay yataghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu senantiasa tahur, senantiasa suci, bisa digunakan oleh seorang untuk berwudu dan menghilangkan najis pada tubuhnya, terkecuali apabila air itu berubah pada baunya. Dan riwayat Al-Baihaqi menyebutkan dengan lafaz au, atau rasanya atau warnanya disebabkan karena najis yang mengenainya. Hadis ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang lemah, karena di dalam sanad riwayat hadis ini terdapat salah seorang rawi yang dhaif yang bernama Rishdin bin Sa'ad, yang bernama Rishdin bin Sa'ad dengan mengkasrah huruf ro-nya, Rishdin bin Sa'ad. Nah, beliau ini termasuk dari seorang rawi yang dhaif, yang didhaifkan atau dilemahkan periwayatan hadisnya. Namun disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, walaupun hadis ini adalah hadis yang lemah dilihat dari sisi sanadnya, Namun dari sisi hukumnya diamalkan oleh mereka para fuqaha. Dari sisi hukumnya diamalkan oleh mereka para ulama. Hingga Ibnu Abdul Bar rahimahullah menyebutkan adanya kesepakatan di antara para ulama bahwasanya mereka para ulama telah bersepakat air itu tidak bisa berubah menjadi najis terkecuali apabila berubah salah satu dari ketiga sifat yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Sehingga dalil kita yang melandasi kita untuk mengatakan air itu tidak najis terkecuali apabila berubah salah satu dari ketiga sifat adalah berdasarkan kesepakatan mereka para al-ulama. Karena hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah seputar bab al-miyah. Kita bacakan an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini, apabila air itu berjumlah dua qullah, apabila air itu berjumlah dua qullah, nanti akan kita sebutkan takaran dari dua qullah tersebut. Nah, di dalam hadis ini disebutkan lam yahmilil khabath, maka tidak bisa membawa yang namanya khabath, sesuatu yang kotor. Artinya apabila air tersebut berjumlah dua qullah, maka tidak bisa dikatakan air ini sebagai air yang khabath, yang kotor, sehingga tidak bisa dijadikan untuk bertoharah. Naam. Wa fi lafdhin, disebutkan dalam lafaz yang lainnya dengan menyebutkan kalimat lam yanjus, tidak akan menjadi najis apabila air itu berjumlah dua qullah. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan lam yanjus, tidak akan bisa menjadi najis, sehingga walaupun kena najis maka tidak akan mempengaruhi air tersebut. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, demikian pula oleh Al-Imam Ibn Hibban rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini datang dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah Ibn Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, anak dari Khalifah Al-Mu'minin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam tarjamah beliau disebutkan bahwasanya beliau masuk ke dalam Islam ketika masih kecil. Aslama wa huwa saghir. Beliau masuk ke dalam Islam dalam keadaan masih kecil dan ketika itu beliau berada di kota Mekah. Naam. Sehingga ketika datang syariat untuk berhijrah ke kota Madinah, maka berhijrahlah Abdullah ibn Umar bersama dengan ayahnya dalam keadaan lam yahtalim, belum berihtilam, belum baligh. Naam. Menunjukkan Abdullah bin Umar pada masa awal-awal keislaman beliau masih kecil. radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika terjadi perang Uhud, beliau tidak bisa hadir di perang tersebut karena faktor usia. Sehingga peperangan yang pertama kali diikuti oleh Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma adalah perang Khandaq. Naam. Beliau ini termasuk pula di antara sahabat Rasul yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah syajarah, di bawah pohon yang Allah abadikan di dalam ayatnya yang mulia. Naam. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau dikenal termasuk dari sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga termasuk dari sekumpulan nama sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar dikenal sebagai sahabat Rasul yang sangat antusias di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah bin Umar termasuk di antara sahabat Rasul yang terkenal sangat antusias, semangat untuk menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau dikenal sebagai sahabat Rasul yang paling banyak mengikuti perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, hingga dalam bab singgahnya Rasul. Ketika Rasul singgah di suatu tempat, maka Abdullah bin Umar ketika melewati tempat tersebut dalam rangka mengikuti Rasul, beliau singgah di tempat yang teriwayatkan Rasul singgah di tempat tersebut. Hingga dalam perkara tempat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengetahui Rasul sholat di satu tempat dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar sholat di tempat tersebut. Naam. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, ini sahabat Rasul yang tidak hanya terkenal memiliki hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga beliau meriwayatkan ke orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan Abdullah bin Umar terkenal pula dari sisi ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Sehingga disebutkan dalam riwayat dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karya Ibnu Sa'ad, dalam risalah tersebut disebutkan riwayat dari Habib Ibnu Syahid, beliau menceritakan ada salah seorang yang bertanya kepada Nafi' rahimahullah, ma kana yasna'u Ibnu Umar fi manzilihi, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar di rumahnya. Maka Nafi' rahimahullah mengatakan, la tutiqunah, kalian tidak mampu untuk menirunya. Naam. Beliau menceritakan yang dilakukan oleh Ibnu Umar di rumahnya adalah al-wudu li kulli salatin. Beliau berwudu pada setiap salat. Beliau wudu. Naam. Pada setiap salat. Wal mushafu fima bainahuma. Adapun antara amalan yang satu ke amalan yang berikutnya, salat yang satu ke salat yang berikutnya, beliau habiskan dengan membaca mushaf, membaca Al-Quranul Karim. Nampak jelas seperti apa waktu dan semangat yang beliau berikan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya karya dari Al-Imam Abu Nu'aim rahimahullah, satu riwayat dari Nafi' rahimahullah, beliau menceritakan kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu idza fatathu salatul isya'i fi jama'ah ahya baqiyata lailatihi. Kana Ibnu Umar, dahulu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila satu ketika beliau terluputkan dari mengerjakan sholat isya secara berjamaah, beliau terluputkan dari mengerjakan sholat isya secara berjamaah, tidak melakukan sholat isya di masjid berjamaah bersama dengan imam, maka yang dilakukan oleh beliau, kata Nafi' rahimahullah, ahya baqiyata lailatihi, beliau menghidupkan sisa dari malamnya, menghidupkan dengan melakukan qiyamul, dengan melakukan sholat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun wafatnya beliau, beliau wafat pada umur 86 tahun. Nah, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, pada tahun 74 Hijriyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Dan beliau dimakamkan di Dzutua. Naam, dimakamkan di Dzutua, di tempat pekuburan mereka orang-orang muhajirin radhiyallahu ta'ala anhuma. Di dalam riwayat ini beliau menyebutkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membatasi bahwasanya apabila air tersebut itu berjumlah dua kullah maka tidak akan menjadi najis, tidak akan bisa berubah menjadi najis. Nah, terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang makna dari kadar ukuran dua kullah di dalam hadis tersebut. Terjadi khilaf di antara para ulama tentang kadarnya. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengkadarkan dengan ukuran khomsuna kilo, dengan ukuran kilo, 50 kilo air apabila dari sisi beratnya itu sama dengan 50 kilo maka tidak akan berpengaruh, tidak akan bisa berubah menjadi najis. Dan hadis ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah tadi disebutkan, diriwayatkan oleh al-imamul arba'ah dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Hadis ini termasuk dari hadis yang disahihkan oleh mereka para ulama. Hadis ini termasuk dari hadis yang diperselisihkan dari sisi kesahihannya oleh mereka para ulama. Sebagian mereka para ulama mendhaifkan hadis tersebut. Ini mazhab dari Al-Imam Malik rahimahullah dan dirajihkan oleh banyak dari kalangan mereka para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Disebabkan karena dari sisi matan hadis ini itu memiliki beragam riwayat. Sebagian riwayat menyebutkan dengan kadar dua kullah, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Namun dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan kadar ukuran 3 kullah, dengan kadar ukuran 3 kullah. Sebagian riwayat menyebutkan, bahkan menyebutkan dengan kadar ukuran 40 kullah, 40 kullah, 40 kullah. Ditinjau dari sisi sanadnya sendiri juga terjadi perselisihan antara sebagian riwayat dengan sebagian yang lainnya. Sebagian riwayat menyebutkan sanadnya bersambung hingga Rasul, sebagian menyebutkan mursal, sebagian mutasil, sebagian munqati'. Sehingga sebagian di antara mereka para ulama menghukumi hadis ini sebagai hadis yang muttarib. Hadis yang muttarib, yang goncang dari sisi sanad dan periwayatannya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Seperti halnya mazhab al-imam Malik rahimahullah. Sehingga kadar ukuran air berdasarkan mazhab beliau dan mereka para ulama yang merujihkan mazhab beliau rahimahullah, berpendapat bahwasanya yang namanya air, berdasarkan hadis yang sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai', air itu tahur, tidak bisa sesuatu apapun menjadikan air itu menjadi najis, tanpa sekali lagi adanya takaran apakah air itu sedikit atau banyak, dua kullah lebih ataukah di bawah dari dua kullah. Ini mazhab Malik dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan mereka yang bersama dengan beliau rahimahullah, berpandangan hadis ini muttarib, hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga sandaran tentang ukuran pembatasan air ini tidak ada. Kembali kepada hadis yang sebelumnya kita sebutkan, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai', air itu tahur, tidak bisa sesuatu apapun menyebabkan air itu berubah menjadi najis, sehingga tanpa ada batasan ukuran apakah air itu sedikit, air itu banyak, air itu satu kullah atau dua kullah, selama air itu tidak mengalami perubahan ketika ada najis yang memasukinya dari sisi warnanya, baunya dan rasanya, maka dikembalikan kepada hadis Rasul, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Demikian pula apabila air itu sedikit, mungkin satu gayung kurang dari satu kullah, kemudian ketika ada sedikit najis mengenainya dalam keadaan tidak mengalami perubahan pada warna, rasa dan aroma di air tersebut, maka kembali kepada hadis al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Naam. Ini mazhabnya al-imam Malik rahimahullah. Sebagian di antara mereka para ulama mengamalkan hadis ini. Sebagian di antara mereka para ulama mengamalkan hadis ini. Namun terjadi perselisihan di antara mereka para ulama tentang batasan kullah, tentang kadar dari kullah. Terjadi khilaf yang panjang di antara mereka para ulama. Sebagian mengatakan sekian liter, sebagian tidak mengatakan demikian. Sehingga dari sisi pembatasannya terjadi perselisihan di antara mereka para ulama. Nah, sebagian menyebutkan dengan bilangan liter itu setakar dengan takaran 160 liter lebih sedikit. Nah, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah tadi kita sebutkan menyebutkan takarannya dengan kilo, yaitu sebanyak 50 kilo. Nah, 50 kilo rahimahullahu ta'ala. Tadi kita sebutkan mazhab Malik tidak membatasi batasan air sedikit atau banyak, tapi berubah menjadi najis melihat dari perubahan yang ada pada air tersebut. Sebagian mereka para ulama merujukkan hadis ini sehingga batasan takaran takarannya dengan dua kullah. Batasan takarannya dengan dua kullah. Sehingga pemahaman dari hadis ini, apabila air itu berjumlah dua kullah. Kemudian ada sedikit air kencing atau najis yang jatuh di tempat tersebut, maka berdasarkan hadis ini air tersebut tidak berpengaruh. Naam, tetap dikatakan air yang tahur dan sesuatu yang najis yang mengenainya tidak memadorotkannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath wa fi lafdhin lam yanjus, tidak menjadikan air itu berubah menjadi najis. Nah. Dan pemahaman dari hadis ini, apabila air tersebut itu berada di bawah dua kullah, ketika terkena najis maka berubah menjadi najis. Tidak melihat adanya perubahan pada warna, rasa dan baunya. Naam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sebagian mazhab di antara mereka para ulama, dan ini mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau membatasi beliau menyebutkan adanya pembatasan dari kadar air, bisa najis, bisa tidak. Tapi beliau tidak mengamalkan hadis yang menyebutkan adanya dua kullah, tidak berpandangan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Nah, namun mazhab dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah membatasi air itu apabila jumlahnya banyak, ketika terkena najis maka tidak memadorotkan air tersebut. Mereka membatasi air itu dikatakan banyak kalau kita berdiri pada bagian ujung dari air tersebut kemudian digoyang-goyangkan, itu goyangannya tidak sampai ke ujungnya, berarti air itu banyak. Mungkin seperti kolam renang, ya kan? Kalau kita gerakan di ujung dari tepi kolam renang tersebut, maka gelombangnya tidak sampai menyentuh ke bagian sisi yang lain. Itu dikatakan banyak berdasarkan mazhab dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Namun yang rajih dari mazhab para ulama tersebut, wallahu a'lamu bishawab, adalah mazhab mereka para ulama yang menyebutkan bahwasanya tidak ada batasan ukuran air itu dikatakan tidak najis ketika terkena najis atau dikatakan najis ketika terkena najis. Nah, karena sandaran dengan hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya air itu tahur la yunajjisu syai, dan kesepakatan di antara mereka para ulama bahwasanya air apabila terkena najis kemudian air itu mengalami perubahan pada warna, rasa dan baunya, maka air itu dikatakan sebagai air yang najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah walaupun mensahihkan hadis ini, namun beliau rahimahullah tidak menjadikannya sebagai sandaran hukum untuk menakar kadar air dikatakan tidak najis ketika terkena najis atau bisa najis ketika terkena najis yang memasukinya. Sandarannya adalah berdasarkan riwayat yang sebelumnya kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan batasan air dikatakan najis adalah apabila adanya perubahan satu dari tiga sifat air tersebut. Nah, adanya perubahan salah satu dari ketiga sifat tersebut. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. Syekh Ibn Baz rahimahullah menyebutkan disebutkannya dua kullah di dalam riwayat. Beliau menyebutkan wa innama dzakara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qullatain liyadulla ala anna ma dunahuma yahtaju ila tathabbutin wa nadhrin wa inayah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah disebutkannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya dua kullah. Naam. Menunjukkan bahwasanya air apabila dari sisi kadarnya berada di bawah dua kullah, mungkin satu gayung atau satu ember dan semisalnya. Nah, ketika terkena atau tercampuri oleh najis, beliau menyebutkan butuh untuk kita periksa, butuh untuk kemudian kita melihat dan kita perhatikan. La annahu yanjus mutlaqan, bukan dengan makna bahwasanya air itu secara mutlak berubah menjadi najis. Naam, di hadis Abi Sa'id al-Madzkur berdasarkan hadis Abu Sa'id yang disebutkan. Hadis yang sebelumnya dari Abu Sa'id radhiyallahu taala an yang tadi kita bacakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Syekh bin Utsaimin rahimahullah sendiri beliau berpandangan bahwasanya riwayat hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan adanya batasan dua qullah adalah riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan hujjah kita adalah berdasarkan riwayat yang sebelumnya, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai. Demikian pula kesepakatan para ulama yang menyebutkan adanya kesepakatan air itu dikatakan najis ketika tercampuri najis adalah apabila ada perubahan salah satu dari ketiga sifat air tersebut tanpa adanya batasan satu kullah, dua kullah, bahkan satu gayung sekalipun apabila terkena satu tetes dari air kencing kemudian ternyata air kencing tersebut tidak mempengaruhi dari sisi aroma, rasa dan warna di air segayung yang kita pegang, maka berdasarkan riwayat yang sebelumnya tidak dikatakan air ini sebagai air yang najis, tetap dikatakan sebagai air yang tahur berdasarkan hadis dari Abu Sa'id al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Tayyib, sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis yang kelima. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. La yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Akhrajahu Muslim. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi, yaghtasil, mandi di air yang diam tidak mengalir, di air yang diam tidak mengalir dan tidak bergerak, dalam keadaan dia junub, sehingga mandinya dia di air yang tidak bergerak tidak mengalir tersebut adalah mandi janabah, mandi junub. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Walil Bukhari, di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri. La yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tenang dan tidak mengalir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mandi di air tersebut. Sehingga Rasul melarang seseorang kencing di air yang diam, tidak mengalir, kemudian dia mandi di air tersebut. Wali muslimin minhu, dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan dengan lafaz minhu, bukan fihi, tapi minhu. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud disebutkan dengan lafaz la yaghtasil fihi minal janabah. Jangan dia mandi di air tersebut. Maksudnya adalah mandi junub. Maksudnya adalah mandi junub. Nah, di dalam riwayat hadis ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk dia mandi di air yang tidak mengalir. Di air yang tidak mengalir, mandi janabah. Sehingga berdasarkan riwayat ini, kategori air itu dibagi menjadi dua, air yang mengalir dan air yang tidak mengalir. Air yang mengalir dan air yang tidak mengalir. Air yang mengalir seperti danau, ya kan, sungai yang bisa mengalir dan yang semisalnya. Air yang tidak mengalir dikatakan air yang tergenang. Air yang tergenang dan tidak bisa bergerak. Nah, disebutkan oleh Al-Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lafaz la yaghtasil, la di dalam kalimat ini itu bermakna nahi, artinya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang mandi di air tersebut. Dan ini terlihat dengan disukunnya fi'il la yaghtasil, menunjukkan la di dalam lafaz pertama hadis ini adalah bermakna nahi, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-ma'id da'im, yang dimaksud dengan air yang tenang, yang menggenang, tidak bergerak, Syekh Al-Alama bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan maknanya adalah alladzi la yajri, yang tidak mengalir, yang tidak mengalir. Li'annahu sakin la yataharrak fahuwa da'im, karena air itu tenang, tidak bergerak-gerak, maka dikatakan air ini sebagai air yang da'im, yang menggenang, yang tenang dan tidak mengalir. Naam. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, dan Al-Imam Muslim menyebutkan di dalam sahihnya ketika menyebutkan hadis ini, bab an-nahyu 'anil ikhtisali fil ma'ir rakid, bab larangan untuk seseorang mandi di air yang keruh. Di air yang keruh, karena air yang tenang ketika digunakan oleh seseorang untuk mandi akan menyebabkan air itu keruh, air itu kotor. Naam. Dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi alladzi la yajri tsumma yaghtasilu fihi. Janganlah seseorang kencing di air yang tenang tersebut kemudian dia mandi di air tersebut. Naam. Kata tsumma di dalam riwayat ini itu bermakna al-wawu, bermakna al-wawu, kencing dan mandi di air tersebut. Nah, kencing dan mandi di air tersebut. Dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan seseorang mandi di air yang tenang. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan ada tambahan kencing, ya kan? Kemudian dia mandi di dalam air tersebut. Kencing, kemudian dia mandi di air tersebut. Nah, disebutkan faedah dari hadis ini oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ri'ayatu syari'ati li sihah. Syariat Islam ini sangat perhatian dalam hal kesehatan. Dalam hal kesehatan, ri'ayatu syari'ah li sihah. Li'anna kaunal insani yaghtasilu wa huwa junubun fi ma'in rakit la yadkhulu 'alaihi syai' wa la yakhruju minhu syai' la syakka annahu sayaluthuhu wa sayakunu 'illatan lahu wa li ghairihi. Karena kata beliau rahimahullah, di antara hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mandi di air yang menggenang, yang tidak mengalir, beliau menyebutkan mandinya seseorang sementara dia dalam kondisi junub di air yang menggenang dan tidak mengalir, nah, tidak menyebabkan akhirnya ada sesuatu yang bisa membersihkannya, tidak pula ada sesuatu yang bisa mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Nah, karena air itu tetap menggenang, ya kan? Sehingga kotoran yang ada di dalam air tersebut ini akan kembali masuk ke tubuhnya, tidak bisa keluar terlepas darinya. Wala syakka annahu sayaluthuhu wa sayakunu 'illatan lahu wa li ghairihi, sehingga apabila air tersebut itu menggenang akan menyebabkan menjadi penyakit untuk orang yang mandi di air tersebut dan untuk orang selainnya apabila setelahnya dia mandi di air yang dia mandi di air tersebut. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Sisa dari beberapa faedah hadis ini insyaallah kita akan membacakannya pada pertemuan yang setelahnya bi'tanillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.